di samping diriku. Bilakah jadi milikku? Mungkinkah jadi milikku? Oh, semakin ku kejar, semakin kau jauh. Tak pernah letih untuk dapatkan. Terus berlari, namun ku takut terjatuh lagi.